Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-71 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang al-jannah dan kenikmatannya, bagian yang pertama. Al-jannah secara bahasa adalah kebun, dan secara syariat al-jannah adalah negeri di akhirat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenikmatan yang tidak pernah terpetik di dalam hati manusia. Bagaimanapun besar kenikmatan di dunia, maka tidak akan menyamai kenikmatan di dalam surga. Dan bagaimanapun kita berusaha mengkhayal sebuah kenikmatan, maka tidak akan setara dengan kenikmatan di dalam surga. Allah SWT berfirman, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang tersimpan untuknya berupa kenikmatan yang menyejukkan mata sebagai balasan atas apa yang sudah mereka amalkan. As-Sajdah 17. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala a'dattu li'ibadiyas salihin ma la'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Allah ta'ala berkata, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah SWT telah mengabarkan kepada kita sebagian dari kenikmatan surga. Nama-nama kenikmatan di dalam surga yang Allah kabarkan kepada kita sama dengan nama-nama kenikmatan yang ada di dunia, namun memiliki sifat yang berbeda. Rumah di surga lain dengan rumah di dunia, meskipun namanya sama-sama rumah. Demikian pula, buah-buahan di surga jauh lebih nikmat daripada buah-buahan di dunia, meski sama namanya. Allah SWT berfirman, Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabiha. Setiap kali mereka diberi buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang telah diberikan kepada kami dahulu di dunia. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Al-Baqarah 25. Ada yang mengatakan serupa warna, bentuk, dan namanya, namun berbeda rasa dan kelezatannya. Orang yang masuk ke dalam surga dan merasakan sedikit dari kenikmatan surga akan merasa bahwa dia tidak pernah susah di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan akan didatangkan seorang penduduk surga yang paling susah di dunia, kemudian dicelupkan sekali celupan di dalam surga. Kemudian ditanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan? Apakah pernah engkau tertimpa kesusahan? Dia menjawab, tidak pernah demi Allah. Wahai Rabbku, tidak pernah aku sengsara dan tidak pernah aku melihat kesusahan. Hadis riwayat Muslim. Dan di antara kesempurnaan kenikmatan surga, bahwa apa yang kita inginkan akan diberi oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, lahum fiha ma yasha'una khalidin. Bagi mereka lah apa yang mereka inginkan di dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Furqan 16. Oleh karena itu, di antara nama-nama surga adalah Jannatun Na'im, yaitu jannah yang penuh dengan kenikmatan. Lihat surat Luqman ayat 8. Dan di antara nama-nama surga adalah Darussalam, yang artinya negeri yang selamat. maksudnya selamat dari semua kekurangan dan kejelekan. Lihat Al-An'am 127. Dan di antara nama surga adalah maqam Amin, yang artinya tempat tinggal yang aman, yaitu aman dari segala musibah dan kejelekan. Lihat Surat Ad-Dukhan 51. Dan di antara nama-nama surga adalah Darul Muqamah, yang artinya negeri yang terus-menerus ditempati. Surat Fatir 35. Demikianlah kesempurnaan kenikmatan di dalam surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan, selamat dari semua kekurangan, aman dari segala musibah, dan kekal selama-lamanya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.